afdolnya kita simak dulu kalam ilahi taujih rabbani dari seorang ustadz muda yang hafal Al-Quran dan pelopor penghafal Al-Quran di negeri tercinta ini. Akhi fillah, Ustaz Yusuf Mansur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'a fir'auna nudhur kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yus'habuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Walaqad ahlakna ashya'akum fahal min muddakir wa kullu shay'in fa'aluhu fis zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sadaqallahul 'azim. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwah fillah, tidak mudah tentu untuk menghafal dan menjaga hafalan. Menghafal sulit, berat, tapi menjaga hafalan lebih sulit dan berat. Sebelum kita membahas hijab hati, tentu bagi orang yang hatinya terhijab sulit untuk menghafal Quran. Boleh tahu dong Ustadz, bagaimana menjaga agar hafalan kita dijaga oleh Allah? Ya alhamdulillah, makasih guru kita semua Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham dan jemaah semua yang hadir di Masjid An-Nur ini. Masjidnya megah, bagus, subhanallah. Jemaahnya juga alhamdulillah terang-terang kelihatan nih, pada gak punya utang semua nih. Gak ada utang sedikit, banyak ya. Makasih buat Pak Haji Bekti dan semua keluarga besar DKM Masjid An-Nur. Ustadz, zaman dulu kita jadi santri itu gak langsung ngaji kan ya, jadi ngaji rasa dulu. Oh, ngaji rasa. Ngaji rasa, zaman dulu kan kita ada riadoh ya, kalau kata orang Jawa lah, mujahadahan, tirakatan. Nah sebenarnya posisinya memang begitu, yuzakihim dulu baru wa yu'allimukum gitu. Kita ngebersihin hati dulu. Di mana-mana orang, kalau zaman dulu, saya termasuk orang yang zaman dulu nih, nyantrennya kayak Ustaz Arifin, mulai dari Kalimantan dulu beliau, saya juga mulai dari pinggiran Jakarta. Kita mainnya main hati dulu, puasa dulu, baru ntar megang Quran, salawat dulu, dapat berapa hari. Ada teman saya, salah satu staf pengajar di pesantren Darul Quran, itu ngafalin Quran hanya dalam waktu kira-kira 2 bulan saja. Tapi riadohnya 4 tahun. Kemudian Daud selama 4 tahun, Daud dulu nih 4 tahun. Kemudian dia jaga duhanya, dia jaga tahajudnya. Baru kemudian dia masuk ngapal Quran. 2 bulan. Nah orang sekarang, termasuk di pesantren-pesantren juga, Masya Allah ini sekarang kita dihadapkan pada harus memilih sikap memang. Makanya di pesantren Darul Quran, pertama-tama ini kita ngaji rasa. Anak-anak walaupun bayarnya mahal, tapi tinggalnya di saung-saung. Protes kagak? Alhamdulillah, protes. Emak-emaknya protes. Ini bayar kok gak ada tempat tidurnya. Ya memang ngaji rasa. Masih bagus dulu di saung. Coba kalau kita kemudian taruh dia di hutan. Buat ngaji rasa, rasanya udah ada empati, udah ada nurnya. Kayak masjid nih, udah ada nur. Makanya zaman dulu kan, kita ditugasin di mana coba? Di toilet, di jamban, di kakus, ngelayanin tamu dulu, khidmat. Orang lain pada ngaji, mijitin kiai. Orang lain pada ngaji, kita malah jagain anak kiai. Kayak gitu, khidmat dulu. Nah ilmu itu jadi nyerap. Gak ada hijab. Hijab itu kan juga mungkin pertama kali ini di dunia penghafal Quran, kesombongan itu. Jadi begitu kemudian kita ada sedikit saja kita punya, itu memang masalah. Mungkin kalau ngapal Quran secara ilmu ya, secara ilmu bukan rasa, kayaknya insya Allah orang non muslim juga dari para misionaris banyak yang hafal Quran. Dia tahu letaknya di mana, di mana, di mana. Tapi jadi ilmu, tidak menjadi sesuatu yang menjadi hidayah. Allahu Akbar, alillahil hamd. Di antara hijab hati, hijab itu tutup hati yang tertutup, sehingga nur hidayah Allah tidak masuk. Bukan Allah tidak beri hidayah, dia yang tidak mau hidayah itu. Bukan tidak tahu hak, dia yang tidak mau ikut dalam hak. Bukan tidak tahu yang batil, tahu yang batil. Tapi dia tidak mau menjauhi kebatilan itu. Nah, hijab hati yang pertama adalah az-zunub, dosa-dosa. Dosa besar, dosa kecil yang tidak terhingga. Itu kufur, menutup hati. Ilmu Allah itu cahaya, tidak akan datang pada hati yang tertutup dengan dosa. Ilmu Allah nur, wa nurullah la yuhda lil a'zi. Karena itu hamba Allah yang ingin hatinya terbuka, ia melalui pintu yang pertama sekali, yaitu taubatan nasuha. Karena itu Ustaz Yusuf Mansur, kenapa melalui metodologi zikir? Tadi antum menyebut tazkiyatun nafs. Ya memang Rasul ajarkan tazkiyatun nafs dulu. Baru yu'alimul kitab, baru hikmah. Zikir. Itu setiap lafaz zikir mimsah. Membersihkan hati. Wa dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. A'adallahu lahum maghfirata wa ajran azima. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Jadi selama kita berzikir, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Surah Al-Ahzab ayat 35. Inna likulli syai'in saqala. Aisyqala, wa inna saqalat al-qulub zikrullah. Segala sesuatu ada sikatnya. Sikat hati yang kotor zikrullah. Nah ini Ustaz, kenapa Arifin mengajak umat negeri tercinta ini melalui zikir lebih dahulu. Baru tuh ibadah, amal saleh, Quran. Betul Ustaz. Sebab kalau kita lihat ya, pemirsa di rumah ya, sekarang kan berasa ya, negeri ini dikendalikan sama orang pinter kan, nggak ada keraguan deh, pinter-pinter gitu. Tapi kalau orang pinter hatinya nggak main, ini juga jadi masalah juga. Lebih bahaya mana misalkan orang pinter hatinya nggak hidup, sama orang yang hatinya hidup tapi dia nggak pinter. Nah sekarang ini kita temukan orang yang mati dua-duanya. Karena definisi pinter berbeda dengan definisinya Allah kan. Kalau definisinya Allah, situ nguasain apapun tapi gak kenal sama Allah, gak disebut pinter. Gak disebut berilmu kan gitu. Nguasain apapun, tapi hatinya juga gak hidup. Ya gak masuk juga. Dengan guru kita Agim, itu saya benar-benar masih di pinggir-pinggir benar. Baru aja beralih gitu ya ke golongan orang-orang yang ada ibu, golongan orang-orang yang pengen bertobat, memperbaiki diri. Saya ada di pojokan ketika Ustaz dulu zikir di Cengkareng. Ya, di Atin. Terus di Atin. Atin malah udah setahun dua tahun kan. Ini masih sebelumnya jauh. Kita ya Ustaz enggak tahu nih perasaan saya masih ada sampai sekarang. Ketika saya ada di belakang Ustaz di tengah-tengah ribuan orang yang berzikir, subhanallah, itu duduknya aja kita udah adem. Terus kita juga main ke Agim. Agim kan main rasa ya. Sama Al-Ustadz ada lisannya. Agim main pikir. Pikir nyambung ke rasa. Dia yang ngasih tahu, ingat aja saya dulu. Ada mobil. Terus hujan. Kacanya kotor. AC-nya rusak. Beembun dari dalam. Jalanan tuh gak kelihatan tuh. Karena hujannya gede, gelap juga. Agim nanya. Seperti yang tadi Ustadz sampaikan. Apakah jalanan yang gak ada atau gak kelihatan? Kata Agim, jalanannya ada. Tapi gak kelihatan. Kenapa gak kelihatan? Kacanya buram, wipernya rusak. Betulin dulu wipernya. Bersihin dulu dia punya kacanya. AC dalam juga didinginin dulu. Kalau perlu mobilnya ganti. Sama yang baru. Lah Ramadan ini kan kesempatan kita mengganti total kan. Kita dapat sesuatu yang baru dari Allah SWT, pikiran baru. Kan seolah-olah dilahirkan kembali. Reborn kan. Ketika dilahirkan kembali, kita bersih. Saya ngaminin tuh benar juga. Subhanallah. Apa kata awat itu? Biar saja utang kita 100 juta. Yang penting kita dikasih 150 juta. Betul? Betul. Zaman dulu tuh. Biar. Utang 1 miliar. Gak apa-apa. Yang penting kita susah gitu. Ya iya sih. Susah. Yang penting kita punya 1,5 miliar. Betul. Kuncinya apa? Hati. Gitu. Agim cuman, ketemu lo Ibu Sa'arifin hati Allah. Dan saya ada di tengah-tengah beliau-beliau berdua, alhamdulillah, kecipratan. Tinggal yang satu itu yang belum kecipratan. Jadi, kacau Ustaz. Orang-orang dahulu ya Ustaz ya, kalau mau belajar itu, berwudu dulu, berdoa dulu, istighfar dulu, apalagi mau ceramah, mau dakwah. Itu guru itu istighfarnya minimal 100 kali. Beliau mojok dulu, ya seperti antum tadi mojok makan dulu. Ya. Itu sambil makan beliau istighfar. Istighfar dulu. Ya. Sholat hajat dulu. Supaya dapat hidayah diri yang berdakwah dan yang didakwahi. Makanya, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Jadi orang-orang soleh itu diberi kaulan sekila, jawamiul kalim, kata-kata yang berbobot, kata-kata yang berkesan panjang. Jadi teringat terus. Walaupun beliau sudah jauh dengan kita, tidak bertemu atau wafat, mengiang-ngiang terus nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku sekalian, kalau rumah itu gelap, di luar ada cahaya matahari, berarti kalau gelap itu bukan karena tidak ada cahaya. Gelap itu karena dia masih menutup pintunya, menutup jendelanya, sehingga tidak ada cahaya. Jadi kalau kita bertanya, oh saya belum dapat hidayah. Ah, tidak begitu. Hidayah taufik Allah melimpah ruah bagai cahaya. Tapi kita tidak mau membuka hijab yang menghalangi hati kita. Nah inilah, apa yang menghijab hati dari cahaya Allah? Satu, hubbud dunia. Sangat senang sekali kepada duniawi ini. Senang kepada uang, senang kepada kedudukan, senang kepada popularitas, senang kepada pujian, penilaian, kekaguman orang. Dan itu memenuhi hati, itu hijab yang membuat hati ini enggak ada tempat lagi untuk Allah. Apalagi yang bisa menghijab hati, nafsu. Kalau orang sudah diperbudak nafsu, pikirannya cuma satu, bagaimana nafsu ini terpuaskan. Padahal nafsu ini berkecenderungannya tidak mau patuh ke Allah. Kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah. Hadirin, coba tidur. Tahajud dengan tidur, nafsu maunya tidur terus. Allah menyukai kita bangun di sepertiga malam terakhir. Lihat lawan jenis, nafsu maunya lihat. Tapi kebaikan dari Allah adalah kalau kita ghadul basar, menahan pandangan. Baca Quran, nafsu lebih sibuk dengan BBM-an, SMS-an daripada baca Quran. Tapi kesukaan Allah itu sering sekali nafsu itu tidak menyukainya. Makanya orang-orang yang sangat terus memanjakan nafsu, diperbudak nafsu, nyaris dia akan terhijab dari Allah. Karena dia tidak akan melakukan apa yang Allah sukai. Selanjutnya bagian dari nafsu adalah amarah, syahwat. Orang-orang yang, maaf ya, orang-orang yang ngeres pikirannya, yang mikirnya teh syahwat aja, itu susah sekali menikmati ibadah, susah menikmati zikir, susah menikmati amal-amal soleh, karena sudah terbelenggu ingin memuaskan syahwatnya terus, dan cenderungnya itu akan berbuat maksiat. Oleh karena itu, saum Ramadan ini hebat sekali, kalau kita bisa selain saum perut, juga saum mata dari yang tidak halal, saum pendengaran dari mendengarkan hal-hal yang tidak manfaat, bahkan yang bisa merusak, saum keinginan duniawi, sudahlah, tenanglah, ya, gak akan kemana-mana. Ingin boleh, tapi diperbudak jangan, dan ingin pun dipindah dari ingin kepada perlu. Ya, seperti perlukah, saya ingin sepatu, kalau nafsu tuh maunya sepatu paling mahal, paling bagus, tapi kalau keperlu, gak harus mahal, benar? Kalau ingin tuh cenderung enggak realistis lah. Tapi kalau perlu itu akan terukur. Benar? Nah cobalah di bulan Ramadan ini kurangin keinginan. Dulu juga waktu di perut ibu kita enggak banyak keinginan beres. Benar? Cukup. Kalau kita lebih suka dengan apa yang Allah sukai, nanti Allah mengilhamkan keinginan kita tuh adalah apa yang akan Allah beri. Ini paling enak. Kita menginginkan apa yang akan ditakdirkan Allah ke kita, itu paling enak. Yang paling apes adalah kita menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Pasti menderita karena tidak akan jumpa. Kalaupun jumpa, belum tentu jadi amal soleh. Bahkan mungkin diperbudak oleh yang apa Allah berikan. Nah, tahan nih Ramadan ini dari nafsu amarah. Karena makin kita bisa mengendalikan diri, itu membuka pintu hijab itu sehingga makin dekat cahaya Allah. Ini Ustadz Fuad bisa membacakan ayatnya, boleh dibesarkan mikrofonnya Ustadz, ya silakan. Ayat yang berkaitan dengan hijab hati ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Yusuf ayat 53. Masya Allah. Hadirin, kalau nyebut jangan cinta dunia, bukan berarti tidak boleh punya dunia, salah ya. Kita tinggal di dunia, kita memerlukan dunia ini, tapi jangan sampai diperbudak dan menuhankan duniawi ini. Bangun tidur, ingat harta, kedudukan, gelar, jabatan, pangkat. Bergerak karena dunia, berantem karena dunia. Kalau penggeraknya hanya duniawi, itu sudah jadi penyakit. Nutup tuh, akan jadi hijab. Tapi kalau kita mengambil dunia untuk takarub kepada Allah, ah ini malah bagus. Kenapa kamu kerja keras? Ah buat saya mah kerja keras supaya Allah ridho. Tapi kamu kok jadi pedagang jujur banget? Kenapa? Pengen laku ya? Gak ada urusan antara jujur dengan laku. Jujur itu urusan saya dengan Allah. Laku itu Allah yang menggerakkan. Kenapa kamu kok disiplin banget jadi orang karyawan? Kok datang lebih awal? Pengen naik pangkat? Gak ada urusan saya jujur dan disiplin karena pangkat terlalu rendah. Saya berbuat kebaikan karena Allah. Nah, kalau sudah segalanya karena Allah, walaupun kita dengan dunia, insya Allah kita tidak akan terhijab. Karena kita bukan mencari dunia untuk memuaskan nafsu, tapi kita meraih dunia untuk jadi takarub kepada Allah. Jelas, hadirin? Nah, demikian pula hal-hal lainnya, nafsu. Oh, tentang marah gimana? La taghdhab, jangan marah. Harusnya bagaimana? Tegas. Beda, kalau marah itu sumbernya nafsu, keluarnya marah, dan ujungnya zolim. Kalau tegas itu asalnya dari takut ke Allah, keluarnya tegas, ujungnya adil. Beda, nah Rasulullah SAW itu marahnya marah karena Allah, dan sikapnya tegas dan santun. Setuju? Jadi kalau anak misalkan kurang nurut, bukan dimarahi, tapi ditegasi. Syarat tegas itu ada dua. Satu aturan, yang kedua bukti. Misalkan anak nangis, sepakatannya harus ada dulu. Kalau nonton TV hanya boleh 2 jam. Kalau lagi libur 2 jam matikan. Nanti pas dimatikan pasti nangis tuh. Nah, ada ibu marah-marah, kamu ini janji 2 jam. Gak usah gitu, cukup aja nak, janji 2 jam. Sekarang sudah 2 jam, matiin. Mungkin dia nangis, konsisten saja, tegas. Nanti dia belajar. Oh iya, walaupun saya nangis jadi-jadi tetap gak ngepek. Tapi kalau kita setel lagi, awas setengah jam lagi ya. Itu udah gak konsisten. Nanti udah setengah jam, jerit lagi, 1/4 jam. Dan anak tahu, kalau dia menjerit, kejang-kejang, guling-guling, ibu pasti nurut. Dan itu senjatanya. Lihat aja kalau mau balon, pasti sama. Pengen balon, gak boleh, kamu udah beli balon, weh, pasti nangis lagi, nanti kita beli. Kamu bikin malu orang tua, tapi anak mah gak ngepek, yang penting nangis, kejang-kejang, guling-guling dapet. Tegas aja, tidak, sudah cukup kemarin, weh, weh, bener gak ngepek, jadi saja begitu nurut. Maka jangan biasakan marah sebagai solusi, biasakanlah tegas dan santun sebagai solusi. Pengganti kemarahan, insya Allah hijab hati mengenal Allah akan lebih terbuka dibanding orang yang hidupnya diperbudak nafsu, duniawi, dan amarah. Dulu di pesantren Ustaz, Guru Arifin menyampaikan, Arifin ingat terus sampai sekarang. Enggak lupa itu. At-tariqatu aham min madda. Cara mengajar itu lebih penting daripada bahan yang diajarkan. Wal mudarris ahamu minat tariqah. Guru itu lebih penting daripada cara dia mengajar. Waruhul mudarris ahamu minal mudarris nafsi. Tapi hati seorang guru lebih utama daripada penampilan, cara mengajar, dan bahan yang diajarkan olehnya. Hatinya. Nah, hati yang terbuka karena ia bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh, ini akan mengakses nur hidayah Allah. Hati yang bersih, firasatnya tajam. Ittaqu firasatal mu'minin. Hati-hatilah dengan firasatnya orang beriman. Hati yang bersih, doanya mustajab. Hati yang bersih, banyak ilham-ilham, bisikan-bisikan kebaikan, intuisi-intuisi langit. Ide-ide brilian. Hati yang bersih memukau perhatian para malaikat karena bercahaya dia. hati yang bersih, tenang, damai, bahagia. Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'du 28, tenang, damai, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tenang, makanya disebut majelis zikir taman surga. Karena memang seperti penghuni surga yang terkagum-kagum dengan ni'am, nikmat-nikmat surga yang Allah berikan pada mereka. Sehingga mereka bertasbih, bertakbir, bertalbih, bertakbir. Sama dengan kita di majelis zikir. Memuji-muji Allah karena nikmat yang luar biasa. Dan merasakan ketenangan, kedamaian. Allahu Akbar. Kemudian kalau hati sudah tenang, damai, pikiran jernih. Pikiran jernih. Bicara hikam, hikmah. Tanabi al-hikam min lisanihi min ajli ikhlasihi wa istiqamatihi. Mengalirlah hikmah-hikmah dari mulutnya karena hatinya yang ikhlas dan istiqamah dalam amalnya. Tidak ada yang direkayasa, tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada intrik-intrik, tidak ada kesan retorika, sandiwara, main-main. Apa yang di hatinya itu yang dipikirkan, apa yang dipikirkan itu yang diucapkan, apa yang diucapkan itu yang diamalkan. Sehingga mengalirlah barokah, ay harokatuhu barokatun. Perhatikan, hamba Allah yang hatinya ikhlas dan istiqomah di jalan Allah, mengalirlah berkah untuknya. Barokna haulahu, jangankan dia, sekitar dia Allah berkahi. Sekitar dia apa? Apa dan siapa? Ini Ustaz. Apa? Ide-idenya, pesantrennya, rumah tangganya, aktivitasnya. Siapa? Siapa yang mengitarinya? Istri-istrinya. Afwan. Anak-anaknya, sahabat-sahabatnya. Barok, jadi jangankan sekitar, makanya pilihlah teman yang saleh. Kalau dekat sama dia, kena aura cahaya salehnya. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Kun ma'allah. Fa'in lam takun ma'allah. Pakun ma'aman ma'allah. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Kalau tidak bisa, mendekatlah kepada orang yang selalu dekat kepada Allah. Karena dia akan menarikmu. Dia akan menjadi magnet bagimu menuju Allah. Tuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, hijab hati adalah al-wasa'i, an-najis, al-rijis. Makan yang haram. Ini hijab hati nih, jatnya, anjing, babi, alkohol, dan sebagainya. Cara mencarinya, boleh saja mungkin makan tempe, tahu, tapi cara mencarinya, menipu, korupsi, sogok-menyogok, tak ubahnya makan anjing dan babi. Atau jatnya halal, cara mencarinya halal, tapi hak Allah tidak ditunaikan. Dia tidak mau zakat. Kotor. Allahu Akbar. Ada orang yang berdoa menangis-nangis. Rasul, para sahabat lewat, lalu sahabat dalam hati doanya pasti diijabah. Rasul dengar itu. Apa kata Rasulullah SAW? Aku hampir saja menduga seperti kau duga. Walakin akhbarani Jibril, tapi Jibril beritahu kepada aku, doa orang yang tadi menangis-nangis tidak diijabah oleh Allah. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia penipu. Dia makan dari hasil menipu. Pakaiannya dari hasil menipu. Darah dagingnya dari hasil menipu. Bagaimana Allah menjawab doa seorang penipu? Allahu Akbar walillahil hamd. Nangis-nangis doa enggak diijabah. La yadkhulul jannah lahmun au damun nabata min suhtin. Tidak akan sekali-kali masuk surga darah yang mengalir, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Nah, datang Ramadan, di antara hikmahnya, Ramadan itu pembakaran. Di antara yang dibakar jasad tubuh ini. Makanya terjadi penyusutan berat badan. Imam Ghazali menyebutnya zakatul jasad. zakatnya jasad tubuh, zakatnya daging, zakatnya darah. Nyusut berat badan kita semua. Kalau ada yang nambah, puasa dendam namanya. Semua turun. Bersyukur tuh, tapi bersih, fresh. Orang kalau Ramadan tuh fresh semua isap ya. Allahu Akbar, walaupun bidinya satu, fresh. Allahu Akbar, walillahilham. Jadi, menyenangkan terus. Karena apa? Jasadnya bersih, ruhnya pun. Makanya minal aidin wal faizin. Siapa yang aidin kembali suci? Itulah orang yang faiz menang. Faqad fazal muttaqun, qad aflaha man zakkaha. Menanglah orang yang mensucikan dirinya. Kemudian yang ketiga, ijab hati al jahlu, bodoh dalam ilmu agama. Ini orang sekarang ngejar target-target duniawi. Pendidikan sekarang target duniawi ya Ustaz. Duniawi dia kejar habis-habisan. Pagi, petang, lembur, rapat, meeting-meeting dia belain. Tapi kalau untuk akhirat berat dia. Kalau urusan bisnis, luar kota, luar negeri berangkat. Masjid, depan mata, berat dia melangkah. Tuh. Kalau belanja di mall, bayar pakai setrikaan. Sret. Yang bininya satu itu. Cicit. Ya, baik. Allahu Akbar. Tapi kalau infak. Wah, ya, guru lagi beliau. Guru sedekah. Subhanallah. Berat, 5.000 rasanya gede. Udah itu pakai tutup lagi Ustaz. Pakai tutup tuh. Bunyi juga. Tium. Sudah pakai tutup kotak awal kedengeran juga bunyinya. Nggak adil. Sama guru juga beda. Coba lihat, kalau guru piano, guru bahasa Inggris, makanannya enak, anggur, apel. Coba kalau guru ngaji, comro, pisang goreng, masih mending. Di sini air putih doang. Oh iya, mana nih? Air putih doang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya udah. Dua-dua buat Ustadz dua dah. Amin, ya Allah, amin, amin, Allah. Ya Allah Ustaz Yusuf Mansur ya Allah. Ustaz paling bersih. Beliau dibanding saya paling bersih. Sebab paling sering mandi. Paham. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini yang pengen yang mana ini? Arifin gak mau mulai. Beliau selalu mulai dari tadi. Allahu Akbar. Ustaz. Ada ibu-ibu ditanya, kemarin ditanya tuh, Bu, pilih suami sakit-sakitan bini satu, atau sehat walafiat tapi bininya dua. Diam tuh ibu. Bu, pilih suami miskin kere, tapi bininya satu, kaya, bininya banyak. Diam tuh ibu. Bu, pilih suami mati, bininya satu, hidup, bininya banyak. Baru itu ibu jawab, mati saja. Astagfirullahaladzim. Itu yang membuat antum siang malam berdoa ya Ustaz ya. Jadi orang kalau bodoh ilmu agamanya, itu egonya tinggi luar biasa. Dunia terus pikirannya. Tapi kalau sudah akhirat, ilmu akhirat, ma'rifatullah, dia kenal Allah. Dia sangat cinta kepada Allah. Apapun dia lakukan demi meraih cintanya Allah. Dia gak peduli. Mau dihina, mau digosipin, mau dicibir. Monggo mas. Laita katardawan nasukada. Asal Allah ridha dan hidup dalam sunnah Nabi. Silahkan kalian caci maki aku. Tuh. Begitu Ustaz. Allah. Tidak ada yang ditakuti. Kecuali Allah. Allahu Akbar, sampai di rumah. Iya mama. Ya. Allahu Akbar. Innama amruhu ija arda syayan ayakula lahu kum payakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yul Azwab, minat saya awal-awal bertemu dengan Ustaz Arifin Ilham. Waktu itu beliau sedang ada di Surabaya. Kemudian saya menghampiri beliau. Ada kata hikmah yang saya dapat dari beliau sebelumnya, bahwa beliau memberikan pesan kepada kami, Bang, kalau kita sungguh-sungguh taat sama Allah, maka dunia akan ikut sama kita. Kemudian beliau memesan sama saya, tolong Bang, kalau ada waktu hadiri majelis zikir setiap Ahad bulan pertama. Saya mulai menghadiri majelis zikir itu, ternyata memang sangat dahsyat. Yang sebelumnya saya ibadah ya biasa-biasa saja. Kemudian kata Ustaz juga, jaga Bang, jaga wudhu, jaga tahajud, jaga sholat berjamaah, terutama di waktu subuh. Alhamdulillah saya sudah melakukan itu semua sama keluarga yang sebelumnya saya suka kasar. Sama karyawan juga begitu. Alhamdulillah semuanya sekarang sudah berubah jauh, sama istri dan keluarga bertambah sayang. Semuanya banyak hikmah yang saya dapat. Saya kan punya anak baru satu, kemudian sudah hampir 10 tahun lebih, lebih kurang 10 tahun, ini belum punya punya anak kedua. Saya mendengar dari Ustaz Yusuf Mansur bahwa coba mengadakan sedekah dengan itu. Setelah berobat ke sana kemari, sudah lelah. Ada saran dokter untuk mengambil bayi tabung, mencoba bayi tabung. Tapi saya balik, bukan untuk biaya bayi tabung, malah saya balik biaya bayi tabung, saya sedekahkan ke anak yatim. Alhamdulillah, itu berhasil. Tapi mungkin Allah berkata lain. Belum lama setelah 3 bulan sudah berhasil, bayi itu ternyata tidak bergerak. Tidak bergerak jatuh. Ya. Kemudian lemas hati ini semua, berhari-hari menangis. Agak protes sama Allah, kenapa begini? Saya kan sudah taat sama Allah, kok seperti ini? Kemudian alhamdulillah waktu itu Ustaz Arifin nelpon saya. Kemudian ada kata-kata kunci dari beliau, Bang, orang beriman bukan tidak pernah diuji. Rasulullah saja pernah diuji dan doanya tidak dikabulkan, Bang. Ya malah ternyata dalam hikmah ini ada yang lebih hebat. Ada kenikmatan yang luar biasa ketika hadir di majelis zikir, majelis ilmu, dan menjaga sholat 5 waktu di masjid. Itu luar biasa nikmatnya. Ada hikmat baik di dalam diri saya dari Allah, yang pasti ada yang terbaik. Ustadz, ya. Kita bahagia sebelum dilanjutkan hijab hati. Ustadz, ada berapa kawan-kawan kita dan yang merasakan hikmah dari mereka berzikir, lalu mereka bertobat yang tadinya dari penuh dengan dunia yang al-jahlu, wasa'i, zunub, tapi sekarang sudah insya Allah terus istiqomah di jalan Allah. Hadir sini Ustadz. Hadir. Boleh ya? Siapa yang mau Bang Yul dulu deh, Bang Yul. Allah. Bang Yul ini pedagang mobil. Boleh sedikit Arifin sampaikan, Arifin kenal beliau, beliau menghampiri Arifin ke Surabaya, Ustaz. Jadi ngejar ke Surabaya. Saking pengennya ketemu. Dan Arifin bilang kalau mau ketemu Arifin gampang, subuh di masjid. Allahu Akbar. Terkejut lagi beliau, subuh. Subuh jam berapa Ustaz? Nah, itu sejarah itu. Jadi kalau mau ketemu Arifin gampang. Ya, ikhwatal iman. Wahai penduduk negeri yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Datang saja ke Masjid Az-Zikra subuh-subuh. Arifin tidak keluar dari masjid. insya Allah sampai matahari terbit, insya Allah sampai akhir hayat. Apalagi di bulan Ramadan, gampang. Arifin selalu subuh berada di Masjid Az-Zikra, tidak keluar daerah, di masjid. Matahari terbit, isrok, baru keluar dari masjid. Demikian pula amalan dari Ustadz Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Bang Yul, tolong ceritakan pada kami, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar kawan-kawan memelihat, Bang. Oh, sini silahkan. Ya. Ya, waktu itu memang sebelum ketemu Ustadz Arifin, jujur saya jarang subuh ke masjid. Tapi alhamdulillah sekarang setelah bertemu Ustadzku ini, alhamdulillah saya selalu mengamalkan subuh berjamaah di masjid. Ya alhamdulillah juga jaga tahajud Ustaz. Bahkan 5 waktu Ustaz. 5 waktu berjamaah di masjid. Ada perubahan itu ya. Alhamdulillah Ustaz. Apa Bang perubahannya sekarang? Istri berapa? Nah kan mulai. Nggak boleh ngelawan guru Ustaz. Oh, gak boleh, gak boleh nyamain ya. Gak boleh, kalau Ustaz udah 3, kalau guru udah 3 baru dah. Beliau sekarang lembut banget Ustaz. Bahkan keluarganya, anaknya diajak semua ke masjid. Karyawan-karyawan semua diajak ke masjid. Dan senang sekali berderma. Mengamalkan apa yang antum sampaikan. Allahu Akbar. Ya Ustaz, begitu. Kebetulan saya juga ngamalin dari perintah Ustaz. Waktu itu jadi waktu itu agak lambat punya baby, kemudian kata Ustaz coba dengan sedekah. Waktu itu saya balik Ustaz, jadi kalau bayi tabung berapa gitu kan, tapi saya tidak masukkan ke bayi tabung, saya balik uang-uang bayi tabungnya untuk sedekah. Cakep. Gitu Ustaz. Allahu Akbar, tuh. Subhanallah. Berapa tahun dulu jarak? 10 tahun lebih Ustaz. Oh, jangan putus asa pemirsa. Jangan putus asa. Jangan langsung nyari biang baru. Sedekah dulu. Lirikannya kacau. Ustaz. Bang Zul 10 tahun dia belum punya anak turunan. Ketika dia kemudian subuh di masjid, berjamaah, dan kemudian menyempurnakan dengan sedekah, Allah hadirkan. Subhanallah. Sekarang umur berapa anak? Dapat cobaan kayak dari Ustaz. Kemarin saya baru dapat umur 3 bulan terus meninggal Ustaz. Kita doain Bang Zul. Kita doain di bulan suci Ramadan, kita doain. Pemirsa, kita doa mudah-mudahan Bang Zul dan semua jamaah yang hadir di sini dan yang di rumah yang belum punya anak keturunan, mudah-mudahan Allah hadirkan anak keturunan di tengah-tengah mereka. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat yang belum punya anak keturunan karena belum ada jodohnya, mudah-mudahan sekalian Allah berikan jodoh yang soleh-soleha, lalu hadir di antara mereka semua keturunan yang soleh-soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di bulan puasa yang penuh dengan barokah ini, yang diaminkan oleh guru kita semua Ustaz Arifin, dan diaminkan oleh semua pemirsa di seluruh tanah air, ya Allah, dan semua yang hadir di Masjid An-Nur ini, dan Bang Zul dan seluruh jamaah yang belum memiliki anak keturunan. Amin. Biar Allah berikan anak keturunan. Amin. Dan mudah-mudahan punya niat nawaitu menjadikan anak turunannya anak turunan yang penghafal Quran, yang soleh-soleha, yang ahli zikir. Mudah-mudahan juga terang dunianya, terang akhiratnya. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ya Satria, silakan Bapak bertanya. Menurut Imam Syafi'i bahwasanya hati yang kotor atau orang yang selalu melakukan maksiat itu tidak akan mendapat hidayah. Iya. Pertanyaan saya Tad, bagaimana seseorang itu bisa berubah kalau tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perkataan gurunya Imam Syafi'i. Ini Imam Nafi. Nah, beliau memberitahu Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ngadu begini dan begitu. Dan yang dilakukan sama Imam Syafi'i kan kemudian membersihkan hatinya. Padahal kan maksiatnya Imam Syafi'i, maksiat hati itu sebenarnya pada saat itu dia cuman ngata dalam hati tentang seseorang yang beribadah gitu. Itu doang tuh, apalagi dosa kayak kita nih yang mulut jalan, hati jalan, pikiran jalan. Astagfirullah. Waduh, kayak apa tahu dah, tapi emang Allah Maha memberikan kesempatan ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan kita bersihin seperti yang Ustaz tadi bilang, kita bersihin dari semua dosa-dosa, kezoliman-kezoliman, terus juga waksangka, segala macam lah. Nanti insya Allah hidayah itu juga jadi datang, karena kalau hati udah bersih, nurnya itu datang. Syukur-syukur nanti nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya tuh urusan dunia begini. Urusan dunia nih. Bang, ada enggak ya mau beli rumah aja ya? Gitu. Tunur tuh sebenarnya. Ya dan ntar coba nih cariin. Mudah-mudahan ada kali. Gitu. Terus orang itu pergi, kita gitu, doa, kita apa. Eh ada tamu datang. Ngobrol-ngobrol, temunya blekak. Kayaknya pindah di sini enak kali ya. Ada yang dijual rumah di sini? Ah, itu nur ala nur. Itu kalau dunianya itu begitu. Nur ala nur begitu. Subhanallah. Nur orang datang. Atau orang ngomong. Anak saya ini butuh pekerjaan gitu. Oh. Kayaknya ada deh. Tadi aneh tanyain deh gitu. Itu udah nur sebenarnya, udah ada cahaya walaupun sedikit. Allah Karim antallah datang pamal nih ke rumah dia. Dia bilang lagi bangun pabrik gini-gini. Terus dia ngomong nih adik. Ya kalau emang abang bangun pabrik ponakan aja tuh suruh kerja. Yaudah itu kok training. Nur ala nur. Nih gitu modelnya. Ya, tapi bersih dulu. Kalau enggak bersih istidrad az-zulm ala zulm. Zulm ala zulm, mush apa berganda-ganda, ya kazulumatin fil bahr, ya kata Allah hatta idza akhraja yadahu lam yakat yaraha, berganda-ganda, jangan sampai begitu berganda-ganda, malamnya kejebolan, paginya ketipu, sorenya lagi ketiban, gitu jangan sampai begitu. Kalau bisa kita nur ala nur, jadi kita bersihin hati, tema kita sesuai dengan malam hari ini adalah kita bersihin hati. Nanti hidayah Allah itu datang. Nah, hidayah Allah tadi saya bilang, saya perlu membawa teman-teman juga kepada urusan dunia, Ustaz. Karena emang kan teman-teman ini senang. Kalau sama urusan dunia kan jadi senang. Nah, saya ngasih tahu. Hidayah itu juga untuk urusan juga dunia. Di mana ya, tempat biar anak saya bisa kuliah gitu. Hidayah datang, ada surat lah panggilan dari UI. Ada surat panggilan dari ITB, UGM, IPB gitu loh. Itu datang kok lah bisa datang ke meja dia gitu. Ya iyalah, ibunya dari mulai SMA kelas 1 tengah malam terus berdoa sama Allah. Petunjuk itu datang. Enggak ngerti judulnya, tapi Allah bikin dia paham. Enggak tahu, Allah bikin dia tahu. Subhanallah. Pertama dari ikhtiar seorang hamba itu bermujahadah untuk mendapatkan hidayah Allah, baru Allah beri. Dia mau dulu. Bukan dia tolak. Makanya kafir, kafir, tertutup. Dia nutup diri. Bukan Allah gak ngasih hidayah. Allah kasih, cuma dia tutup. Dia tolak. Bukan dia tahu bahwa zina itu dosa besar. Tapi dia terus berzina. Bukan tidak tahu korupsi itu dosa besar. Dia tahu, tapi terus melakukan korupsi. Berarti dia belum mau taat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Mereka bermujahadah. Nah, abang kan sudah bermujahadah. Makanya hidayah naik terus 10%, 20% naik. Bang Jul dulu kan subuh aja dulu di masjid. Sekarang udah 5 waktu. Dulu wudunya belum. Berat Ustaz, wudu Ustaz. Sekarang gak bisa kalau gak wudu. Karena terus meningkat. Nah, sama ngaji. Ngaji itu meraih pintu hidayah besar sekali. Duduk ngaji naik. Terus kalau gak ngaji makin jauh. Makanya iman terus naik. Yazidu fi ta'atillah, bertambah kuat iman karena dia taat kepada Allah, tambah hidayah karena beriman dia, lalu dia tahajud. Karena tahajud, tambah kuat iman dia. Karena iman, dia hadir di majelis ilmu. Karena hadir di majelis ilmu, tambah kuat iman dia. Karena iman, dia sholat duha. Karena sholat duha, tambah kuat iman dia. Nah, wayan kusu fi ma'asyatillah. Dan iman itu hancur karena dia tidak mengamalkan. Dia tahu ilmu tahajud, dia tidak tahajud. Dia tahu ilmu duha, tidak duha. Apalagi sampai dia berbuat maksiat, hancurlah. Nah, yang kedua dari pintu doa. Tadi doa orang saleh. boleh jadi kita jadi orang soleh ini bukan karena siapa-siapa, karena doa engkong kita dahulu, kakek kita dahulu. Ustaz Yusuf Mansur menjadi da'i Allah karena doa kakek beliau, ayah beliau dahulu. Doa teman-teman kita yang soleh, orang-orang soleh. Atau tetangga kita yang malam dia berdoa. Maka itu doa ul akhili akhihi bizahril ghaib mustajab. Doa seorang sahabat secara diam-diam kepada sahabatnya sangat mustajab. Arifin duduk sama guru Arifin di Tanah Suci waktu di bulan Ramadan. Ya gitu, nangis. Tanya selesai itu, tadi doa apa guru? Saya mendoakan yang di sebelah saya, kakinya ada koreng Ustaz. Kasihannya semoga Allah sembuhkan. Itu mahal sekali ilmu itu dapat bagi Arifin. Mengiang-ngiang sampai sekarang, padahal itu 7 tahun yang lalu. Karena itu ketika Ali berdoa, Rasul mengingatkan, jangan doa untuk dirimu. Ingat, seorang pelayan umat yang berdoa hanya untuk dirinya, faqad honahum, sungguh dia mengkhianati umatnya. Ustaz Yusuf Mansur enggak boleh doa untuk beliau, untuk diri beliau. Arifin enggak boleh doa untuk diri Arifin saja, tapi untuk umat selalu. Bahkan kalau Arifin berbuat maksiat, berarti Arifin tidak hanya maksiat pada diri Arifin, tapi mengkhianati umat secara besar-besaran, walaupun enggak ketahuan sama umat. Pengkhianat, makanya kabura ma'tan innallahi an taqulu ma la taqulu. Besarlah kebencian Allah pada orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan apa yang dia omongkan. Allahu akbar. Istiqamah. Jadi kelezatan agama Islam ini dalam hidayah istiqamah. David. Ustaz, ini ada satu pertanyaan Ustaz. Menarik sekali pada saat Ustaz bicara istiqamah. Pada saat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali dengan budaya yang ada, dengan culture yang ada, hal tersebut jadi gak gampang Ustaz. Misalnya, saya ingin bertobat. Saya sudah niat dari rumah mau memperbaiki kesalahan saya yang biasa saya lakukan. Sudah sholat malam, sudah sesampainya di tempat kerja, kok saya jadi gak bisa? Karena di sekitarnya masih begitu. Dan mau gak mau, suka gak suka, harus gitu. Ini jadi akhirnya begitu, muncul pembenaran. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak ada kesan seolah-olah oleh orang sekitar bahwa sok suci, sok benar, dan lain sebagainya. Dan kita bisa tetap istiqomah gitu dalam kehidupannya. Silakan. Natijatukum ala imtihanikum, nilaimu berdasarkan tantanganmu. Makin besar tantangan, makin hebat godaan, maka makin besar nilai kita di hadapan Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takutnya kepada Allah sangat hebat, lalu dia kendalikan nafsunya, maka syurgalah untuknya. Maka jadilah mutiara di sela-sela lumpur. Yaqtalitu wa laki yatamayyazun. Bergabung, bergaul, tapi berbeda. Bergabung, bergaul, tapi berbeda. Jaga prinsip dakwah. Cahaya itu tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan. Justru kegelapan akan dikalahkan oleh cahaya. Hanya cahaya itu jangan kegeeran dengan hadiah hidayah cahaya. Dan jangan merasa paling suci, sinis, dan memponis orang lain. Seringkali tergelincir di situ gitu. Ya. Itulah tadi beliau menyebut mainnya hati tadi. Seperti ini, ikhwah fillah jamaah jutaan melihat Ustadz Yusuf Mansur, melihat Arifin. Tapi hati Arifin dan hati Ustadz Yusuf kan ditatap oleh Allah. Yang paling bahaya bagi kami seorang juru dakwah adalah al-ujba, bangga diri. Dan itu tanda kelemahan iman. Kelemahan ihsannya bahwa Allah melototinya, Allah menatapnya. Maka satu saat nanti tema kita mengapa orang sampai berani maksiat, kita akan bahas itu. Baik. Karena dia sudah mengalihkan, mengesampingkan bahwa Allah menatapnya, Allah memperhatikannya, Allah mendengarnya. Kok bisa? Sampai Allah bertanya, hei manusia, 3 kali kau berbuat maksiat dalam tatapanku. Kalau itu yang terjadi, David, Kalau hati itu terus mendekat kepada Allah, Allah percikkan sifat rahmat. Sehingga kepada siapapun dia penuh dengan kasih sayang. Makanya kalau sudah hak, tawasobil hak, tawasobis sabar. Tawasobil marhamah. Kalau sudah hak, sabar dan kasih sayang. Tanpa merasa paling suci, dia bergaul dengan penuh kasih sayang. Dia bersahabat. Tapi akan beri cahaya yang luar biasa. Sehingga begitu temannya pergi, temannya kangen ingin ketemu kembali dengannya. Bukannya menjudge ya? Bukan menjudge. Bukan menjudge atau menilai seseorang, kadangkala begitu. Ini tergelincirnya di sana. Pada saat seseorang baru mengenal Islam, merasa dirinya mendapatkan ketenangan, begitu melihat ada orang yang belum, dia gak benar. Bisa kayak gitu, ini khilaf bisa kesana gitu. Iya, nah, benar. Kita harus menjaganya tuh begitu dia. Dan seorang yang ikhlas tuh tidak mudah tersinggung. Kalau dia tersinggung, tanda dia belum ikhlas. Sekarang orang mencacinya, besok orang akan memujinya. Dulu dia musuh, sekarang dia sahabatku. Idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah orang yang jahat kepadamu dengan cara yang baik, seakan mereka sahabat karibmu. Ayat Quran tuh surah Fusilat. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Berkat rahmat Allah engkau hai Muhammad, bersikap lemah lembut. Seandainya kau keras hati, keras kepala, keras tangan, lan faddu min haulik, mereka lari membencimu. Maafkan mereka, doakan mereka di penghujung malam, beri hidayah mereka ya Allah. Bermusyawarahlah dengan cara yang hikmah. Kalau kau tetap ingin cita-citamu tercapai, serahkanlah kepadaku. Sesungguhnya aku Allah menyukai hamba yang tawakal. Dalam ayat lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Lihat, fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Indah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Ya Allah, ampuni kami semua. Ampuni istri-istrinya para suami. Ampuni suaminya para istri. Ampuni anak turunan kami. Ampuni ayah ibu kami. Ampuni semua saudara-saudara dan keluarga kami. Ampuni segenap kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di seluruh duniamu ya Allah. Fi kulli makan, di semua tempat. Fi kulli zaman, di semua zaman. Ila akhir zaman, sampai akhir zaman. Allahumma ja'alna jami'an, jadikan kami semua ya Allah. Minal muslimin, al-mu'minin, al-muttaqin, al-ghasyain, al-sabirin, al-syakirin, al-qanitin, المخلصين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا يا الله من المقبولين. اللهم اجعلنا من المسبحين. اللهم اجعلنا من الذاكرين. اللهم اجعلنا يا رحمن من الفائزين السالمين الناجحين في الدارين في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. Amin. Wala taj'alna min ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Kami Ustadz Yusuf Mansur dan Arifin tentu banyak bicara, banyak salah, sok alim, sok pinter. dan sebagainya. Mohon maafkan kami. Kami belajar dalam berdakwah. Banyak kekurangan bahkan kesalahan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua subhanallah, ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Terima amal ibadah kami, puasa kami, tarawih kami. Maafkan kekurangan kami dalam melaksanakannya ya Allah. Subhanallah. Minal aidin wal faizin ya Allah. Berkahi negeri kami ya Allah. Wallahu akbar. Subhanallah. Baik pemirsa ANTV di mana pun saja Anda berada, alhamdulillah dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kali ini. Semoga kita semua bisa menjaga hati kita dan Allah senantiasa melunakkan hati kita untuk bisa menerima cahaya kebenarannya, dan semoga hembusan-hembusan rahmat Allah bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Saya David Ali undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua subhanallah, ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Terima amal ibadah kami, puasa kami, tarawih kami. Maafkan kekurangan kami dalam melaksanakannya ya Allah. Subhanallah. Minal aidin wal faizin ya Allah. Berkahi negeri kami ya Allah. Wallahu